Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada akhir-akhir dari pembahasan bab yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullahu taala tentang yuktabulil marid maka na ya'mal wa huwa sahih. Bahwasanya ditulis bagi orang yang sakit pahala kebaikan. Nah, dari apa-apa yang sebelumnya dia kerjakan berupa amalan-amalan soleh ketika masa sehatnya. Dan terakhir hadis yang beliau bawakan adalah hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu tentang keutamaan orang yang ditimpa dengan musibah berupa suatu penyakit. Bahwasannya itu merupakan takfirun li khotayah, penghapus bagi dosa-dosanya dan juga penggugur bagi kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Dan tentunya sebagaimana yang telah kita ambil faedah yang pertama dari apa yang disebutkan oleh Syarih rahimahullahu taala, tentunya ini merupakan busyra azimah, kabar gembira yang besar dari kita nabi dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi setiap muslim, muslimah, dan juga bagi setiap mukmin dan mukminah, karena nam padanya merupakan penjelasan tentang keagungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah menjalankan amalan-amalan saleh, nam suatu waktu dia terhalang dari amalan soleh tersebut, nam dia tidak bisa mengerjakannya baik dalam waktu yang sebentar atau bahkan berhenti dalam waktu yang lama karena nam ada penyakit yang ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di dalam memberikan kebaikan kepadanya. Catatan amalan kebaikan terus berjalan, catatan amalan soleh terus berlanjut bagi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut ketika masa sehatnya, padahal dia tidak mengerjakannya, dia sedang terhalangi dengan musibah yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan tentunya musibah yang dihadapi seorang hamba harus dihadapi dengan dua perkara yang sering diulang oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, yaitu yang pertama ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sabr, dia hadapi musibah tersebut dengan kesabaran. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama yang kemarin disebutkan oleh Asy-Syarih. Nah, kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullahu taala masih berkaitan dengan hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, wa fil hadis dalilun wa tadzkir bi anna hunaka farqan bainal islami wal iman fa maratibud din thalath la ghair martabatul islam bi arkanihi al-khamsah wa martabatul iman bi arkanihi sittah wa martabatul ihsani bi ruknihil azim. Kata Syekh Zaid rahimahullahu taala, di dalam hadis ini terdapat pula tentang dalil dan enam pengingat bahwasannya di sana ada al-farq, ada perbedaan antara Islam dan iman, ada perbedaan antara kalimat Islam dan kalimat iman. Fa maratibud din salah la ghair, karena martabatud din, tingkatan agama itu ada tiga tingkatan, tidak ada selainnya. Yaitu yang pertama martabatul Islam, tingkatan Islam. Biarkan nihil khamsah dengan rukun-rukunnya yang lima, yaitu apa? Syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, dan juga menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini tingkatan yang pertama. Qala wa martabatul iman biarkanihi sittah. Dan tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Dari tingkatan agama. Dengan enam rukunnya. Yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian yang ketiga beriman dengan kitab-kitab yang Allah ta'ala turunkan kepada rasul-rasulnya. Kemudian yang keempat beriman kepada utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi dan rasul. Kemudian yang kelima, beriman dengan adanya hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Qala wa martabatul ihsan biruknihil azim. Dan tingkatan yang ketiga dari tingkatan agama adalah tingkatan ihsan dengan satu rukunnya yang agung. Sebagaimana tiga tingkatan ini disebutkan di dalam hadis yang masyhur, yaitu hadisnya apa? Hadis siapa? Hadis Jibril. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Naam, satu rukun ihsan, rukun yang agung, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah, maka apabila engkau tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakinilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dirimu. Engkau diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ini tiga tingkatan agama, yaitu Islam, kemudian iman, dan juga al-ihsan, dan masing-masing memiliki rukun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril. Kemudian qala, beliau melanjutkan menjelaskan tentang apa perbedaan antara Islam dan iman itu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam hadis Jabir kemarin. Ma min mu'minin wala mu'minah wala muslimin wala muslimah. Tidak ada seorang mukmin pun, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga tidak ada seorang muslim pun, nam baik laki-laki maupun perempuan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya, menunjukkan di sana ada perbedaan. Qala fa da'iratul islami awsa' min da'iratil iman, wal imanu akhassu minal islam, wal ihsanu akhassu minal iman. Maka lingkaran Islam ini lebih luas daripada lingkaran iman, dan iman ini lebih khusus daripada Islam, dan ihsan itu lebih khusus lagi daripada masalah iman. Sehingga kalau dibuat lingkaran, lingkaran yang paling besar ini adalah apa? Islam. Kemudian di dalam lingkaran yang besar ini, lingkaran yang kedua adalah lingkaran iman. Kemudian di dalamnya lagi yang lingkaran paling kecil, yang lebih khusus dari dua lingkaran sebelumnya adalah lingkaran ihsan. Nah, sehingga Islam lebih luas cakupannya, karena seorang hamba yang telah mengucapkan syahadat, sudah melakukan amalan-amalan zahir dari rukun-rukun Islam tadi, dia sudah melakukan sholat, puasa, dan zakat, maka dia bisa dikatakan seorang muslim. Dia adalah seorang muslim atau muslimah, tapi belum tentu dia seorang mukmin. Dia belum dikatakan beriman sampai dia melakukan atau mengimani dari enam rukun iman yang ada. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Al-A'rab, orang-orang Badui ketika itu mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, amanna, aku sudah beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul, katakanlah, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Katakanlah kalian belum beriman, akan tapi katakanlah, "Naam aslamna, kami sudah masuk Islam. Kami sudah menjadi kaum muslimin." Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena ketika itu keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian semua. Naam, sehingga dairatul Islam ini lebih luas cakupannya daripada dairatul iman. Dan tentunya yang kedua juga lebih khusus daripada Islam, dan yang lebih khusus lagi itu adalah al-ihsan. Qala wal maratibus salas mutalazimah. Akan tapi tiga tingkatan agama tadi itu semuanya mutalazimah, saling berkaitan, saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Apa keterkaitan tersebut? Qala wa ma'na talazum annahu la yujadu islamun haqiqi illa wa ma'ahu iman. Wa min babi aula la yujadu imanun haqiqi illa wa ma'ahu islam. Wa kadzalikum min babi aula al-ihsan idza wujida fahuwa yatanawalul islam wa yatanawalul iman. Dan makna talazum, makna keterkaitan di antara tiga tingkatan tadi, bahwasanya la yujadu islamun haqiqi, tidaklah didapati Islam yang hakiki, Islam yang betul-betul murni, melainkan dia bersamanya pasti ada keimanan. Ketika seorang muslim dia betul-betul masuk Islam kafah secara keseluruhan, tentu dia akan memiliki keimanan, dia akan menjalankan seluruh syariat Islam yang tentunya di dalamnya juga masalah iman masuk di dalamnya. Wa min babi aula, dan terlebih lagi, la yujadu imanun hakiki, tidak didapati adanya keimanan yang hakiki, keimanan yang murni, melainkan bersamanya pasti ada Islam, amalan-amalan zahir. Ketika seorang hamba di dalam hatinya sudah memiliki keimanan yang sempurna, pasti dia telah menjalankan Islam, amalan-amalan yang zahir, sehingga semuanya saling berkaitan. Seorang hamba dituntut untuk dia menjalankan Islam dengan rukun-rukunnya, amalan-amalan zahir. Demikian pula dia dituntut untuk menjalankan syariat Islam berupa al-iman yang berkaitan dengan masalah amalan-amalan hati. Wa kadzalikum min babi aula, dan terlebih lagi nam al-ihsan, ketika didapati al-ihsan maka itu juga mencakup al-Islam dan mencakup juga keimanan. Karena ihsan ini martabah yang paling tinggi, yang paling tinggi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala ulama at-tauhid, idza dzukira al-islam wahdah dzakhala fihi al-iman, wa idza dzukira al-iman wahdah dzakhala fihi al-islam, wa idza dzukira al-ihsan syamala al-jami'. Berkata ulama ahlu tauhid, nah, apabila disebutkan al-Islam secara sendirian di dalam sebuah nas, misalnya kita temui sebuah dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah atau pembahasan yang disebutkan oleh mereka para ulama, ketika disebutkan bersendirian kata Islam, maka masuk tentunya di dalamnya al-iman. Demikian pula ketika disebutkan lafaz iman secara bersendirian, masuk di dalamnya al-Islam. Masuk di dalamnya Islam. Wa idza dzukira al-ihsan, dan ketika disebutkan kata ihsan syamal al-jami', maka ini mencakup secara keseluruhan tiga tingkatan agama tadi. Naam, Islam, kemudian iman, dan ihsan. Inilah bentuk keterkaitan at-talazum di antara tiga tersebut yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Illa annahu kama sabaqa da'iratul islami awsa' min da'iratil iman, wa da'iratul imani awsa' min da'iratil ihsan, yakni qad yakunul insanu musliman walakinnahu naqisul imani bi ayyi sabab. Hanya saja, sebagaimana yang tadi telah disebutkan, bahwasannya lingkaran Islam ini lebih luas daripada lingkaran iman yang ada di dalamnya. Cakupannya lebih sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan mukmin ini tentu lebih sedikit daripada yang dikatakan muslim. Wa da'iratul iman, dan da'iratul iman ini lebih luas daripada da'iratul ihsan. Apa maksudnya? Yakni qad yakunul insanu musliman, yaitu terkadang seseorang dia dikatakan sebagai seorang muslim. Orang muslim. Walakinnahu naqisul imani bi ayyi sabab, akan tapi dia imannya kurang dengan salah satu dari sebab-sebab yang ada. Qala bisababil wuqu'i fil bid'i wal muhdatsat aw al wuqu'i fi kaba'iriz dzunub aw al istimrari ala shagha'iriz dzunub fa yakunu musliman la yakhruju minal islam walakinnahu laisa kamilal iman bal naqisul iman. Banyak penyebab-penyebab yang menjadikan seorang hamba itu berkurang imannya, tidak sempurna imannya. Nah, entah itu dengan sebab adanya dia terjatuh di dalam kebid'ahan. Dia orang muslim, dia orang yang sudah masuk Islam, tapi dia terjatuh di dalam kebid'ahan, melakukan perkara-perkara al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia terjatuh di dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, perbuatan riba, perbuatan mencuri, minum khamr, atau yang semisalnya, dia masih dikatakan muslim, masih dikatakan muslim, tapi dia terjatuh di dalam perbuatan yang bisa mengurangi keimanannya, atau dia istimrar ala shagha'iriz dzunub, terus menerus di atas dosa-dosa kecil, fayakunu musliman, sehingga dia masih tetap dikatakan muslim, tidak keluar dari lingkaran Islam. Dia masih dikatakan muslim, akan tapi naam muslim yang tidak sempurna imannya, bal naqisul iman, yaitu muslim yang kurang imannya. Fayuqalu mu'min bima indahu minal iman, fasikun bima fihi minal maksiyah. Maka dia disebut sebagai seorang mukmin dengan apa yang ada padanya dari keimanan, dan juga dia adalah orang yang fasik dengan apa yang ada padanya dari kemaksiatan yang dia terjatuh di dalamnya. Ini nah maksud yang dijelaskan oleh Syarih rahimahullah taala dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau sebutkan dua kali, dibedakan ma min mu'minin wala mu'minah wala muslimin wala muslimah, tidaklah mereka semua mendapatkan penyakit, melainkan semuanya akan mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir, kata beliau rahimahullah, wa fil hadis dalilun sharih ala anna al marad alladhi yusibul muslim wal muslimah wal mu'min wal mu'minah yukaffirullahu bihi min khatayahum wa dzalika ma'as sabril jamil wal ihtisabil khalis. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil yang jelas bahwasanya al-marad, penyakit yang menimpa seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka. Dan yang demikian itu tentunya harus disertai dan dibarengi dengan dua perkara yang sering beliau ulang, yaitu kesabaran yang indah dan juga ihtisabul khalis, dia betul-betul ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falillahil hamdu wa syukru ala fadlihi wa ihsanihi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sya'nihi wa sultanihi. Maka hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala segala puji dan syukur atas keutamaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana selayaknya bagi keagungan wajahnya Allah Ta'ala dan keagungan kedudukan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang terakhir. Adapun bab berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alamissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.